ada Intra Jaya Wangi. Ada, Mbak. Satu ya. Oke. Weh, ngejahe. Iya dong. Intra Jaya Wangi itu seger banget. Bikin badan hangat dan tenggorokan plong. Terus menggunakan bahan alami dari sari jahe dan gula asli. Udah gitu bersertifikat BPOM dan halal MUI. Kualitasnya terjamin dan harganya terjangkau. Intra Jaya Wangi yang bungkusnya batik ini tuh legend banget. Kalau jahe merah ada nggak sih? Yang lebih nendang gitu. Nah, ini baru tuh. Satu pabrik juga sama Intra Jaya Wangi. Jahe merah mantap. Terbuat dari jahe merah, jintan hitam, madu, dan gula asli. Pedasnya mantap, enak pol. Yuk konsumsi Intra Jaya Wangi dan jahe merah mantap secara teratur sebelum dan sesudah vaksin untuk bantu meminimalisir keluhan pasca vaksin. Juga saat isoman untuk membantu mempercepat penyembuhan dan mencegah long covid. Karena multivitamin aja nggak cukup loh. Bantu bangkitkan imunitas tubuhmu dengan minuman jahe tiap hari. Dapatkan Intra Jaya Wangi dan jahe merah mantap di pasar, supermarket, apotek, dan marketplace Tokopedia dan Shopee Intra Official Shop. Follow Instagram @intrajahe dan @jahemantap natural ginger drink for your immunity. Diproduksi oleh PT Intra Food Singabera Indonesia.